Apa kabar? Ya. Baik, Pak. Saya Mario Teguh, ya. Saya senang sekali Bapak bisa berhadir menemui kami. Bapak ini kami ingin menyampaikan rasa bela sukawa dari semua sahabat di Jakarta. Mudah-mudahan ada yang bisa kita bantu. Terima kasih, Pak. Terima kasih atas tanggiannya kepada kami. Gitu. Ya. Mari kita ke dalam. Moga, silakan. Nah, dalam keadaan gulita seperti itu, dalam keadaan gelap seperti itu, mereka harus segera melakukan perawatan, tindakan itu, Pak. Iya. Bagaimana caranya mereka kerja? Karena gulita itu lampu masih belum hidup, semua dokter dan para asisten dokter spesialis itu memakai handphone sendiri menerangin. Sinar yang... dari handphonenya? Iya. Digunakan untuk menerangi proses tindakan. Proses tindakan menjahit, menutup luka, menjahit. Hasil jahitan pun masih bagus. Betul-betul bertindak dengan kualitas terbaik dalam seburuk-buruknya keadaan. Betul. Bukan main. Dan saya karena juga bagian gizi habis, air nggak ada. Saya ikut mencari air kemana-mana, ketemulah kulkas-kulkas yang masih ada terbuka di lapangan, saya bawa dengan seroba, ada 300 teh botol yang saya bagi-bagikan kepada yang bekerja. Itu tadi dalam ilmu kepemimpinan, pembuktian kualitas seorang pemimpin itu dalam keadaan seperti itu. Karena katanya orang yang bisa bertindak sangat mendahulukan tindakan seperti itu, itu bisa diberikan tugas-tugas besar. Karena semua tugas itu yang penting tindakannya, bukan rencana. Karena keberhasilan di alam tindakan. Dan yang Bapak lakukan bersama rekan-rekan perawat di sini itu hal yang mulia sekali. Padahal mereka juga harus memikirkan keluarga yang tidak bersama mereka pada waktu itu. Dengan itu sebagai latar belakang dari mental mereka, mereka tetap melayani. Ini betul-betul ikhlas mereka. Mulia sekali. Mulia sekali. Nah, jadi kita masih diberkati persaudaraan yang baik, ya, masih ada kesehatian. Yang kita mau minta kepada semua rekening yang sudah mengumpulkan banyak uang itu untuk menyegerakan distribusi, ya. Jadi media tidak boleh bersaing bertanding untuk banyak-banyakan mengumpulkan, bukan tujuan itu. Itu bukan tujuan dari penggalangan dana besar-besaran dibandingkan media lain, kan bukan? Tetapi menerima dan secepatnya menyampaikan kepada yang membutuhkan, ya, supaya kita segera bisa kembali hidup normal. Karena tanpa bencana saja hidup belum tentu mudah, ya, apalagi dengan bencana, ya. Maka kita hargai dokter yang bekerja tanpa lampu waktu gelap itu menyelamatkan pasien, itu kita harus menghargai. Kemudian tentara yang membantu, mereka sudah, padahal mereka juga bisa khawatir tentang keluarganya sendiri, tapi mereka bekerja untuk kita. Nah, mungkin kita diingatkan Tuhan untuk lebih saling menyayangi. Saya tidak setuju bahwa kita dihukum karena pemimpinnya korup atau pemimpin tidak amanah, saya tidak setuju. Masa orang yang gak mengerti apa-apa dihukum karena orang tidak jujur, kan tidak, gak boleh. Kita gak bawa dosa dari awal, dan tidak ada orang pun menanggung dosa orang lain, loh. Nah, jadi itu mungkin pemberitahuan. Nah, ada yang dokter mau tunjukkan lagi kepada kami? Ya, jadi ini termasuk gedung kita ini di atas. Itu adalah pusat Asia Sentral. Di sana itu termampatkan begitu? Itu bergeser. Oh, bergeser. Bergeser. Jadi AC semuanya mati malam itu. Semua AC, pendingin mati. Semua kita di alam bebas saja melaksanakan kegiatan. Padahal dalam, kalau dalam keadaan normal itu udara pun harus steril. Sudah steril. Waktu kita melaksanakan tindakan sebuah operasi itu. Ya. Ini dilakukan di luar. Di luar. Hujan. Hujan lagi. Gelap. Sinar handphone. Sinar handphone. Ini betul-betul saya juga nggak ngerti kok bisa terjadi seperti itu. Karena yang mensterilkan prosesnya Tuhan. Iya, betul. Ya, kan. Niat yang mulia itu sangat magical. Iya. Ajaib sekali. Malah tim dokter kita, kepala bagian bedah, dia lagi operasi. Dia bilang sama saya, dia teruskan operasi, sebagian ada yang keluar, dia bertekad biar saya menemani. Sedang gempa. Operasinya terus, alhamdulillah berhasil operasinya. Sampaikan salam hormat kami, Pak, kepada beliau. Tidak mudah untuk menerima kehidupan yang dicabik, yang berubah dalam waktu yang cepat seperti ini. Tetapi, memang bencana tidak mungkin dikenakan kepada kaum yang tidak kuat. Hanya kepada saudara-saudara kita yang sekuat ini. Bukan besarnya bencana yang mengubah kehidupan, tapi besarnya kesungguhan untuk menjadikan kehidupan ini besar. Kan orang bilang hidup sementara ya? Iya. Jangan percaya. Hidup tidak sementara. Hidup yang sebentar di bumi, di dunia ini, menentukan kualitas hidup yang abadi di akhirat nanti. Jangan sepelekan kualitas hidup di dunia.